بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، berkata Syaikhul Rahman bin Hasan rahimahullah ta'ala, qawluhu wa ta'ala qawlahu wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Wa ta'ala qawlahu, yakni Hudzaifah radhiyallahu anhu ketika melihat seorang di tangannya ada khayt, ini tali. Kenapa memakai tali? Dengan tujuan untuk menolak penyakit demam, humma. Maka beliau membacakan ayat ini kepada dia yang tadi memakai khayt tadi, tali. Dan ini termasuk syirik asghar jika dikatakan sebagai sebab demam tadi bisa tertolak atau tersembuhkan dari orang yang kena demam. Termasuk syirik asghar. Tapi kalau dengan sendirinya tali tadi bisa memiliki kemampuan untuk menolak penyakit atau untuk menghalanginya biar tidak datang, maka syirik al-akbar. Maka yang dimaksud dengan hujjahnya Hudzaifah radhiyallahu anhu dengan ayat ini, bahwasanya termasuk syirik al-asghar. Dan ini juga ya ikhwah sebagai bentuk penjelasan dan bayan bahwasanya bukan sebagaimana yang ditentukan oleh orang-orang yang bodoh. Bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah dari kalangan tukang mengkafirkan kaum muslimin. Tidak. Dan sebagaimana yang mereka pahami dengan pemahaman yang tidak benar. Maka dikatakan di sini, Sadallah Hudzaifah radhiyallahu anhu bil ayah ala anna hadza syirkun. Hudzaifah radhiyallahu anhu berdalil dengan ayat ini bahwasanya memakai khayt tadi, tali, dengan niatan bisa sebagai sebab untuk menolak penyakit, maka hukumnya adalah syirik. Dikatakan oleh beliau di sini, fa fihi sihhatul istidlal ala syirkil asghar bima anzalahu Allahu fi syirkil akbar. Dalam ucapannya Hudzaifah radhiyallahu anhu atau dalam istidlalnya beliau ini, sihhatul istidlal, benarnya berdalil, benarnya mengambil dalil untuk menetapkan syirik al-asghar dengan dalil yang apa-apa yang Allah turunkannya dalam perkara syirik al-akbar. Yakni wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Itu adalah ayat yang terkait dengan syirik al-akbar. Tapi diterapkan untuk bantahan terhadap orang yang jatuh dalam syirik al-asghar, maka hukumnya dibolehkan. Kenapa kok boleh? Kenapa kok benar? Li sumulil ayalahu. Lahu, damir, lahu. Ini kembali kepada apa? Haidar. Lahu. Li sumulil ayati lahu. Hadis? Enggak benar. Hah? Apa? Syirik akbar? Lusumuli ayalahu. Lalu kembali pada awal. Syirik asghar. Karena ayat ini mencakup bagi syirik asghar. Dan masuknya syirik asghar dalam penamaan syirik. Nah. Maka benarlah istidlalnya Hudzaifah radhiyallahu anhu dengan wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah kebanyakan mereka beriman dengan Allah melainkan mereka adalah musyrik. Musyrikun. Ayat ini terkait dengan syirik al-akbar, tapi diterapkan untuk syirik asghar. Kenapa? Karena syirik asghar masuk dalam kategori syirik secara umum. Masuk dalam penamaan syirik, maka benarlah ayat ini diterapkan untuk mengingkari syirik al-asghar. Maka dikatakan sumul ayatillahu li syirikil asghar. Waktu kulis sirklah segera bimusa masir secara umum. Maafum. Ya. Bisa dipahami. Waktu kaddama makna adalah ya. Ani bin Abbas wa gairihi bikalami Syekh al-Islam wa gairihi. Jadi tidak ada kalimat Syekh al-Islam. Tidak ada menyantung Bapak Haidar. Watakat dama makna hadil ayat dan telah lalu makna ayat ini dari Abdullah bin Abbas dan yang lainnya dalam kalamnya Syekh al-Islam dan selain beliau. Wa ghairihi. Selain Syekh al-Islam. Allah alam. Abi hadil asar al-sahabah. Ma yubayyinu kamala ilmihim bitawihid wa ma yunafihi au yunafi kamalahu. Dalam asar-asar. Asar, jamak dari kata asarun. Jamaknya asarun. Dalam asar-asar ini, ya ini dalam apa yang ada riwayat dari para sahabat. Berupa perkataan mereka dan perbuatan mereka namanya asar. Ma yubayyinu kamala ilmihim. Apa yang menjelaskan tentang kesempurnaan ilmunya mereka para sahabat terkait dengan tauhid dan apa yang menafikan tauhid atau menafikan kesempurnaan tauhid. Ya kan? Bagaimana kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya asar ini dari para sahabat menjelaskan tentang kesempurnaan mereka dalam tauhid. Karena mereka pertama kali umat yang mendapatkan wahyu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya yang mendengarkan Al-Qur'an dibacakan oleh Rasulullah kepada mereka. Dan mereka lah yang menerapkan tentang ayat tersebut untuk mengingkari syirik dari semua jenis syirik akbar dan asghar. Ini menunjukkan pahamnya mereka tentang perkara tauhid. Dan menunjukkan tentang pahamnya mereka tentang apa yang menafikan tauhid, yaitu membatalkannya atau menafikan kesempurnaannya. Dan menunjukkan bahwasanya mereka paham akan syirik. Nah. Dan inilah yang sekarang ini banyak manusia yang bodoh tentang perkara ini. Nah kalau itu untuk mengilmui perkara ini adalah tiada lain kembali kepada penafsiran dari para salafus saleh untuk memahami tentang perkara besar ini, perkara syirik. Kadang banyak manusia kita jumpai masa bodoh karena hawa nafsu dan yang semisalnya dengan perkara-perkara yang mengantarkan kepada kesyirikan. Ya kan? Baik sekali, kadang belajar enggak berguna, enggak bermanfaat. Karena hawa nafsu. Karena hawa nafsu. Sehingga buta isi hatinya. Perhatikan nomor 3, tetelan kaki. Nomor 2 boleh, nomor 3 ya. Nomor 3. Kita beli nomor 3 dulu. Fi quratil uyun. Bayakana yaqa'u mislu hadha fitilkal qurun al-mufaddalah. Bagaifa yu'manu. Sudah dibaca yu'minu. Yu'manu. Apa mana yu'manu? Haidar. Hah? Merasa aman. Ahsanta. Maka bila semisal ini terjadi di zaman-zaman atau di periode-periode yang mulia. Ini periodenya para sahabat. Terjadi. Ya kan, terjadi ada orang yang memakai tadi khait tali yang diingkar oleh Hudzaifah radhiyallahu anhu. Terjadi di zaman yang mulia. Bagaifa yu'manu ayyaka ma wa a'dahu minhu, maka bagaimana merasa, dianggap merasa aman, disikapi dengan merasa aman akan terjadi apa yang lebih besar daripada perkara tersebut. Ya kan? Seperti yang terjadi zaman ini. Ya kan? Banyak sekali manusia karena hawa nafsu sehingga yang penting dapat uang. Jual beli syirik. Jual beli perkara yang menuju kepada syirik. Ya kan? Seperti barang-barang yang dikenal dengan barang-barang antik. Seperti ring petuk. Dan misalnya ake. Dan misalnya yang bisa untuk digunakan mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Ini termasuk perkara-perkara yang terjadi di hari kita ini banyak sekali. Kenapa? Lakinna li ghalabatil qalbihi waqa'a minhum a'damu mimma waqa'a min musyrikil Arab wa ghairihim fil jahiliyah mimma qad taqaddama tanbihu alaihi. Ya kan? Dan tapi karena kan ghalabatil jahil, karena memang kebodohan tentang syirik ini memang benar-benar kebodohan yang ghalib, apa ghalib? Merata. Mayoritas. Terjadi dari mereka lebih besar daripada apa yang telah terjadi dari musyrikin Arab dan yang lainnya dari zaman masa jahiliyah. Termasuk dari apa yang telah lalu telah disebutkan, tambih perhatian atas permasalahan ini. Hatta inna katsiran minal ulama fi hadhil qurun istaqdana kirum ala man angkara syirkal akbar. Tengok. Hatta inna katsiran minal ulama. Sampai-sampai banyak dari kalangan para ulama di periode-periode ini ingkar mereka, para ulama tadi, sangat keras terhadap orang yang mengingkari syirik akbar. Ulama mengingkari orang yang mengingkari syirik. Coba. Ingkarnya keras terhadap orang yang mengingkari syirik akbar. Tapi siapa? Ulama. Ulama apa namanya? Hah? Ulama usu. Ya kan? Ia menjelaskan tentang syirik al-akbar dan perantara-perantara kepada syirik akbar pun dianggapnya katanya takfiri. Bahkan sampai pulang dari Damat, pulang dari Jamiah Islamiyah Madinah, pulang dari Mesir kuliah sampai jenggotnya putih, jubahnya setengah betis, jenggotnya sampai dada, batuknya lengkap dengkul sapi. Nah. Seperti dok ceploan, ngerti dok ceploan? untuk digoreng umahat bunder nyeplok ngecap batu ya kan enggak terima ketika ada orang mengkari Syekh Akbar. Nah, mereka sejalan satu barisan dengan kuburiin. Hatta inna kasra minal ulama fi hadzal qurun, sampai-sampai banyak dari kalangan para ulama, sungguh banyak sekali dari para ulama dalam periode-periode ini, ingkar mereka sangat keras atas orang yang mengingkari Syirik Akbar. Fasaruhum wa sahabatu radhiyallahu anhum ala tarafain nakidin. Maka menjadilah mereka. Mereka siapa di sini? Hum di sini? Ulama usu dan para sahabat setelah anhum menjadi di atas dua perkara yang bertentangan, dua ujung yang bertentangan. Tarafai, tarafai ini dua ujung. Karena dia mudaf maka tarafai nakidin. Menjadilah dalam posisi dua ujung yang bertentangan. Ulama-ulama tadi dan dalam satu posisi, para sahabat dalam posisi yang lain yang bertentangan 180 derajat. Para sahabat mengingkari syirik, yang mereka ulama usul tadi malah membela syirik, mengingkari orang yang mengingkari syirik. Hah? Lah kayak ngono kok dibela-bela? Dilindungi? Dimuliakan, maka wajib dihinakan. Maka penyebutannya adalah ulama usu. Nah, sayangnya kaum muslimin karena kebodohan mereka, anak-anak mereka diserahkan, disetorkan, dididik oleh mereka. Fasahabatu yungkirun al-qalila min asyirki. Perinciannya ini. Bahwasanya para sahabat dan para ulama usu tadi di atas dua ujung yang bertentangan. Para sahabat mengingkari syirik, qalilan min syirik, mengingkari walaupun sedikit dari perkara syirik, perkara kecil walaupun kecil ditingkari. Wa la yunkirun ala man angkara syirkal akbar. Mereka para ulama usul tadi mengingkari atas orang yang mengingkari syirik akbar. Wa yajuluna nahya an hadza syirki bid'atan wa dalalatan, dan juga lebih-lebih lagi ulama usul tadi menjadikan larangan dari syirik ini dikatakan bid'ah dan kesesatan. Dan ini bukan omong kosong. Memang benar. Jadi mengingkari syirik ini dianggapnya perkara bid'ah. Ya kan? Makanya kuburiyin ini enggan, benar-benar enggak mau menerima dakwah ini. Kenapa? Karena dianggapnya mereka ini bid'ah. Karena cinta kepada wali, slogannya. Cinta kepada wali, cinta kepada alul bait, ini slogannya. Tapi isinya apa? Khurafat, syirik. Maka mereka kanat halu al-umam al-anbiya wa rusul jami'ihim fima bu'itu bihi min tauhidillahi ta'ala wa ikhlas ibadatillah wahda wa nahyi an syirkil bihi. Dan demikian juga keadaannya umat-umat. Ya kan? Sebelum kita bersama para nabi, ya ini sikap mereka terhadap para nabi. Demikian juga keadaannya umat sebelum kita. Sikap mereka terhadap para nabi dan para rasul seluruhnya. Dalam apa yang mereka para nabi dan para rasul diutus dengannya berupa mentauhidkan Allah Ta'ala. Memberikan ibadahnya Allah untuk Allah Ta'ala. Dan melarang dari syirik dengan Allah Ta'ala. Syirki bihi billahi Ta'ala. Waqad ba'athallahu Ta'ala khatama rusuli Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bidzalika kama ba'atsa bihi man qablahu. Artinya para nabi juga seperti itu mengalami nasib yang sama. Mereka mengingkari syirik, umatnya membela syirik. Yang mengingkari syirik dari para nabi bahkan diancam dibunuh. Diusir. Ya kan? Singkirkan. Dicemoohkan. Diejek, dihina dan semisalnya. Itulah yang diinginkan oleh beliau di sini. Kata lihat kanat halul umam ma'al anbiya, sikap mereka dengan para nabi dan para rasul seluruhnya. Dalam apa yang mereka itu diutus dunianya berupa mentauhidkan Allah Ta'ala dan memurnikan ibadahnya non talatta dan melarang dari syirik dengan Allah Ta'ala. Dan sungguh Allah telah mengutus penutup para Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bidalikah. Bidalikah dengan apa? Dengan apa yang telah diutus oleh Allah Ta'ala dengan apa? Dengannya para Rasul. Artinya apa yang dibawa oleh Nabi ini sama saja tidak ada beda dengan apa yang dibawa oleh para Rasul sebelum beliau. Fa'aka sahaula ilmu ta'akhirun ma'ja'ilai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musyrikil Arab wa ghairahum. Fa'aka sah, maka muta'akhirun, orang-orang yang belakangan ini yang mereka menisbatkan diri kepada ilmu, membuat perkara yang sebaliknya. Sebalik dari apa yang kebalikan dari apa yang didakwakan oleh Rasulullah SAW terhadap musyrikin Arab dan yang lainnya. Dakwah Nabi SAW kepada musyrikin Arab agar mereka meninggalkan syirik. Dakwahnya ulama usul hari ini mengasihi kepada syirik, tapi dengan nama Al-Islam. Nama cinta wali, cinta Nabi dan yang lainnya. Dinamai dengan tawassul. Ya kan? Al-aliyah min dunillah. Sesama-sama dari Allah dinamai dengan wali. Fanasalaha ula imanaha anhu. Menasirki goyatan nusrah. Faha ula iyan mereka itu. Mutakhirun dari kalangan pembela-pembela syirikat itu membela. Membela apa yang telah dilarang oleh Rasulullah darinya. Berupa syirik. Pembelaan dengan puncak pembelaan. Dibela dengan harta. Dengan tenaga, dengan pikiran dan yang lainnya. Berapa banyak, berapa miliar rupiah untuk memuliakan satu kuburan. Belum lagi nanti biar kuburan ini semakin ramai dibangun di sekitarnya masjid. Bahkan mungkin kuburnya dimasukkan masjid. Belum lagi dibangun di sekitarnya tempat wisata. Ini benar-benar ghayatun nusrah. Benar-benar pembelaan dengan semaksimal pembelaan dibagingi oleh para orang-orang yang memiliki jabatan tinggi. Dalam suatu lembaga pemerintahan dan yang semisalnya. Bukankah ini adalah suatu perkara yang benar-benar menjadikan Islam ini semakin gharib, semakin asing. Wa angkara tauhid, wa angkara tauhid alladhi busa bihi ghayat al-ingkar. Mereka para mutakhirun mengingkari tauhid yang dengan tauhid itu Nabi ini diutus dengan pengingkaran puncak pengingkaran. Ini namanya fikul waqi'. Perhatikan itu. Biar kita ini paham. Siapa sebenarnya yang berada di sekitar kita. Dari kalangan orang-orang yang enggak peduli dengan tauhid atau menganggap enteng tentang perkara syirik. Baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Quraisy. Qulu la ilaha illa tuflihu arabu ma'naha allazi udiat lahu wa ma urida minha. Min ma'naha. Maka sesungguhnya. Saat di situ sallallahu alaihi wasallam. Penyantum saat itu. Ya. Apa? Panjang. Penyantum saya cuma tulis sob. Bain now sob. Penyantum apa? Ada. Tulisan sob itu termasuk. Ini namanya apa? Ikhtisar. Apa? Ringkasan. Singkatan. Dan ini termasuk tidak baik. Di sini bain nausot. Biasanya ada tulis sol'am. Sol'am, sot, lam. Ain, mim. Sol'am, sallallahu alaihi wasallam. Kalau Indonesia S-A-W. S-W-T. Ya? Apa? R-A. Nah itu. Radhiyallahu anhu. Itu termasuk ringkasan atau singkatan. Dan itu kurang baik. Yang benar adalah ditulis secara sempurna fa inna sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di sini fa inna sah. Maka seorang salafi itu bukan mukallid, walaupun datang dari seorang alim semisal beliau ini, Syekh Muhammad Fikri. Ketika memang perkara ini perkara yang tidak benar, ya kita ingkari. Ini tidak benar. Maka dari situ sahabat tulis bahwa innahu sallallahu alaihi wa alaihi wasallam, bukan tulis bahwa innahu sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Satu itu untuk singkatan dari sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Innahu sallallahu alaihi wa alaihi wasallam, maka sallallahu alaihi wa alaihi wasallam berkata kepada Quraisy, kulu la ilaha illallah tuflihu. Katakanlah wahai Quraisy, kalimat la ilaha illallah, niscaya kalian beruntung. Arafu maknaha, mereka tahu akan makna kalimat tersebut. Alladhi wudi'at lahu. Lahu damirhu kembali kepada apa? Haidar. Makna. Mereka itu tahu tentang makna kalimat tersebut. Yang mana kalimat lahu diletakkan, dipakai untuk makna tadi. Dan mengetahui apa yang diinginkan dari kalimat tersebut. Karena tahu mereka bilang ja'alal alihata ilahan wahidah. Karena mereka itu tahu akan makna la ilaha illallah dengan makna yang benar sesuai dengan penggunaan kalimat ini sebagai bahasa Arab dan tahu tentang apa yang diinginkan dari kalimat tersebut, maka mereka menjawab. Kufar Quraisy telah menjawab kepada Nabi ja'alal alihata ilahan wahidah. Apakah orang ini mau menjadikan sesembahan-sesembahan yang banyak milik kami itu jadikan sesembahan untuk satu saja? Kami tinggalkan sesembahan yang lain yang begitu banyak demi untuk mengikuti dan menyembah satu sesembahan untuk Allah. Inna hadza la syai'un ujab, sungguh ini adalah perkara yang sesuatu yang mengherankan. Ini paham akan makna tersebut? Noem. Berarti kan? Tangannya itu besok aja dikukur-kukur. Digaruk-garuk. Ya kan? Sekarang lagi punya kesibukan khusus. Untuk kesibukan yang lain, tangan dan yang lain itu besok saja. Kasih waktu jadwalnya khusus. Enhada la isyan ujab. Sungguh. Adakan tadi untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu adalah sesuatu yang sangat mengherankan. Kenapa? Karena tuntutan kalimat tadi. Berarti sesembahan kami yang segini banyak enggak berguna. Nah, ini enggak bisa. Mabum. Kalau orang sekarang mengucapkan kalimat ini, musyrikin hari ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi juga dengan ucapan tadi ditetapkan hari demi hari, tapi mengambil sesembahan yang lain, enak saja dianggapnya. Ini bukan pembatal kalimat tersebut, karena bodoh tentang makna kalimat tadi. Sehingga kelenek pun dijual belikan. Perhatikan itu. Ayat. Wa qala ta'ala illam kanu ila kila al-awla'i la yastakbirun. Dan Allah berfirman, innahum hum musyrikin Arab, sungguhnya mereka musyrikin Arab. Bila dikatakan kepada mereka di zaman itu, apa dikatakan kepada mereka? La ilaha illallah. Supaya kalau mereka mengucapkannya dan menerimanya, yastakbirun, mereka sombong. Enggak mau menerima. Istakbirun. Merasa terhinakan untuk sekedar mengikuti kalimat la ilaha illallah. Maka mereka enggak mau mengucapkan. Maka itu ketika di Mekah, siapa yang mengucapkan kalimat ini berarti meninggalkan syirik. Kalau di Madinah, bisa jadi mengucapkan kalimat ini tapi mendustakan maknanya. Karena apa? Karena ini nifaq. Abu Sahal Bukhari wa ghairihi fi su'alihi raqla li Abi Sufyan 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu fa ma la ya'murukum. Dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya. Ini kitab yang lain selain Sahih Bukhari. Terkait dengan pertanyaannya Raja Hirak apa? Heraklius apa? Bahasa kita apa? Heraklius apa? Hercules. Apa? Hercules. Ayo. Tanya kepada Abu Sufyan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang Nabi dan ada Nabi Sof di sini. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanya tentang Nabi. Qala lahu, berkata Hercules kepada Abu Sufyan, Pemada ya'murukum apa to sing diperintahno nabi sing ndek nggonmu iku terhadap kalian? Mengkon apa? Jawabnya Abu Sufyan. Yaqulu ubudullah wahdahu la tusyriku bihi syai'ah. Wa tulu ma yaqulu aba'ukum wa ya'muruna bis-shalah was-sidq wal-afaf was-silah. Kata Abu Sufyan bilang kepada Herakl, orang yang mengaku nabi ini katanya bilangnya kepada kami ubudullah wahdahu, sembahlah Allah tok satu-satunya sembahan. Dan jangan kalian mengingatkan dengannya suatu apapun. Ditinggalkan apa yang diutamakan oleh bapak-bapak kalian. Apa yang diutamakan oleh bapak-bapak mereka? Mempersembah selain Allah. Dan memerintah kami supaya sholat. Dan jujur. Dan afaf. Menjaga kehormatan wasilah. Apa? Menyambung. Salatu rahmi. Ini yang diperintahkan oleh nabi ini, orang-orang mengaku nabi ini. Maknanya paham. Apa yang diinginkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu paham untuk meninggalkan sesembahan dari selain Allah taala. Kalau sekarang dioplos mengucapkan kalimat la ilaha illallah hari demi hari, tapi syirik pun jalan hari demi hari. Kenapa? Karena gobloknya mereka dari makna kalimat tersebut. Ya kan? Karena bodohnya. Dan kebodohan ini. Ya kan? Bukan kemudian terhadap kubur itu. Bahkan yang tadi pulang dari Jami'ah Islamiyah, pulang dari Damat, sebenarnya yang mobil pun kadang, ya kan? Kesusup, ke, apa? Nyusup-nyusup. Ya kan? Ke dalam pemahaman goblok ini. Sehingga ketika ada orang mengingkari Tauhid, katanya takfiri. Padahal ingkar terhadap Tauhid termasuk rukun tauhid. Ini gobloknya orang yang paham tentang tauhid. Nasallallahu alaihi wasallam. Tuh, wah, habis tentang penjelasan ini dari kalamnya Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah taala. Dan kita kembali kepada al-masail, beberapa masalah yang dikandung oleh bab ini. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab taala fihi masailu, dalam bab ini ada beberapa masalah yang diringkas oleh beliau. Al-ula, masalah yang pertama, at-taghlidu fi lubsil halqa wal khayti wa nahwihi ma li misli dhalik. Perhatikan li misli dhalik, lam ini adalah lam untuk makna apa? Ta'lil. Taglid. Apa taglid dari kata? Ghallada yughallidu taglid. Ghallada. Mengingkari dengan ingkar yang keras. Itu namanya taglid. Terhadap orang yang memakai halaqah. Halqah. Semacam gelang. Kalung dan semisalnya. Walakhid tali. Juga yang digelangkan. Dan yang semisal dengan keduanya ini. Limi sini dalik dengan tujuan untuk tadi nolak balak dan datangkan manfaat. Seperti, ya kan, angan-angan pering petuk. Dapat petuk, pering petuk, pering petuk. Laku sekitar 10M. Nah, kenapa harus dibeli walaupun 10M? Untuk kelanggengan sebagai seorang yang punya, apa? Will, wanita idaman lain. Aywa, jabatan biar semakin langgeng, dicintai oleh para atasannya. Dan misalnya dagangan pun laris. Nah, ini namanya apa? Jimat. Ini perlu diingkari. Kalimat limis li dalik dengan tujuan tadi. Ya kan? Untuk nolak balak dan raf'ul balak. Raf'ul balak. Nolak yang sudah datang, yang mau datang juga bisa disingkirkan dengan tadi halqa tadi dan khayt, gelang-gelang dan semisalnya. Kenapa diingkar tadi seperti dengan ingkar keras? Lawamitta ala dalik masallaitu alaika. Jika kau mati di atas itu, kata Hudaifah, aku enggak akan nyelamatkan kamu. Itu namanya ingkar terhadap orang yang makai dengan ingkar keras. Maaflah tak abadan. Kau enggak akan beruntung selama-lamanya. Itu namanya ingkar keras. Namanya taglil. Ghallaba. Mengingkar dengan ingkar yang keras. Bahwasanya perkara ini benar-benar dianggap besar. Sampai beliau mengatakan laumitta wa huwa alaik wa ya alaika ma aflahta abadan. Ma sallaitu alaika. Seperti namanya Hudzaifah dan yang lainnya. Itu namanya taglid. Maka kalau itu perkara ini benar-benar harus ditanggapi dengan tanggapan keras. Ya kan? Kalau sekarang anak-anak main biliat ditanggapi dengan tanggapan keras, sabung ayam, anak-anak nakal. Wong tuane lebih nakal lagi, ngumpul lejimat. Nah. Paham? Anak-anak asrama anak-anak nakal katanya. Belum lagi yang bapak-bapak ngumpul no hendrawan, hendrawati. Nah. Dari nakal kok sekali arek tidak tahu nakal yang gede malah pol nakal. Belum lagi, ya kan? Perkara-perkara yang lain. Dan yang kedua, anas sahabi Allah mata wa ya alaihi maaflaha fihi. Maaflaha. Bukan maaflaha fihi, maaflaha. Titik sampai situ. Bukan maaflaha fihi. Fi syaidin li kalami sahabah. Inna syirkal asgar akbaru minal kabair. Bahwa seorang sahabi seandainya mati, sedangkan halqa tadi, jimat tadi, dalam kondisi masih dipakai, dia enggak akan beruntung. Sahabi, ini dalam zaman ini ada sahib, sebagai bukti terhadap kalamnya para sahabat, bagi kalamnya sahabat ada bukti bahwasanya mereka mengingkari syirik asghar ini, walaupun syirik asghar akbaru minal kabair. Lebih besar daripada dosa-dosa besar yang lain selain si syirik. Apa itu? Walaupun ini adalah sangatnya lemah maknanya sahih. Karena ini adalah syirik. Tujuannya untuk nolak bala. Untuk datangkan manfaat dan semisalnya. Yang datang bisa terusir. Yang belum datang jangan sampai datang. Balak tadi. Madarat tadi. Kalau diyakini itu sebagai perkara yang bisa berpengaruh dengan sendirinya. Maka syirik akbar. Kalau dikatakan sebagai sebab saja Allah yang memberikannya. Kesempatan semisalnya termasuk syirik asghar. Nah syirik asghar ini akbaru minal kabair. Lebih besar daripada dosa-dosa besar yang lain. Mafhum ini ya, maka itu jangan kemudian orang itu menjamkan mata, bencingkan mata. Nah. Yang dikritisi anak-anak muda katanya sekarang ini anak-anak muda nakal-nakal. Wah, wong tuane malah lebih nakal lagi. Wah, enggak ketulungan nakalnya. Ayo, syirik dikumpulkan, bid'ah dikumpulkan, khurafat dikumpulkan. Anak belum lahir mesti si bid'ah. Sediakan ini bid'ah khurafat akan dijalani oleh si anak. Dilibatkan. Asalisa yang ketiga, annahu lam ya'zar atau lam yu'zar bil jahl. Au lam ya'zir bil jahl. Bahwasanya Rasulullah SAW tidak memberikan udzur dengan kebodohan, dengan bil jahala, dengan kebodohan. Ayat Rasulullah SAW tidak memberikan udzur dengan kebodohannya. Kenapa? Karena dia tanya, kamu tahu enggak mama kayak gini hukumnya? Enggak tanya, langsung saja. Law mitta wa ya alaika ma ahlaka abadan. Enggak tanya, kamu tahu enggak hukumnya kalau ini enggak boleh? Enggak tanya seperti itu. Tapi dengan sekedar memakai tadi sudah masuk dalam kategori syirik yang dikatakan law mitta wa ya alaik la maaflahka abadan. Itu maknanya dia tidak mengambil udzur dengan kebodohan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pendapat yang rajih. Walaupun ada pendapat yang lain. Yang keempat, Rabi'ah anna la tanfa'u fil atilah. Al-atilah maknanya dunia. Wal taduru liqaulihi la tajiduka illa wahanan. Ya'ni du'fan. Du'fan. bahwasanya halqah tadi, al-khayt dan semisalnya, tidaklah bermanfaat di dunia ini. Al-adilah itu di dunia ini. Bil-adilah, yakni di dunia ini enggak bermanfaat. Bahkan bermadarat. Kenapa? Karena beliau mengatakan, la tajiduka illa wahanan, tidaklah menambah kamu, kecuali semakin lemah, walaupun kamu tujuannya untuk apa? Untuk menghindari penyakit. Malah semakin lemah. Paham? Al-masalah khamisah al-ingkaru bitaglid ala man fa'ala mithla dzalik. Ingkar dengan cara keras, bitaglid, atas orang yang melakukan semisal apa yang tadi dilakukan. Ini namanya metode. Pengingkaran itu seperti itu. Ya kan? Katanya mengingkari dengan lemah lembut. Iya lemah lembut. Pakai lemah lembut taburun mata nih. Gitu nih. Lemah lembut itu lemah lembut. Lemah lembut itu lemah, lemah itu. Debu lembut taburun mata nih. Itu jadi lemah lembut. Ini syirik. Gak perlu gue. Maafum. Ngerti lemah lembut. Ya pasti ini lemah lembut. Ya kan, berarti kan. Kalau kita nanti Abu Maksud, keras, keras. Ini dia, kudu tersuruh, ingkar keras. Ingkar bitaglid ala man fa'ala mithla dzalik. Ya. Mana kita sekarang bisa keras? Mau keras-keras ya dikeroyok. Ya kan, ingkar di Drabben aja. Dikeroyok satu kampung, pula lagi lebih ingkar di Sirik. Wah, satu kabupaten nanti datang semuanya. Dan nanti digoreng habis nanti, sate. Ya kan? Ini kira Drabben itu langsung mendem sabu. Belum lagi yang kira Sirik. Walah malah. Tapi perhatikan as-sadi yang ke-6. Atau seri bi anna man ta'allaka say'an wukila ilaihi. Tasri. Ngomongnya tasri itu adalah terang-terangan. Enggak samar-samar, enggak sindir-sindir. Itu namanya tasri. Enggak nyindir-nyindir, terang-terangan ngomong apa anane wae. Bloko suto. Hah? Ngerti bloko suto? Ngerti? Amu bae. Bloko suto ya tasri. Terang-terangan. Hah? Apa? Bi? Lempengan, ya lempengan. Mbok pokoknya bloko suto. Bahwasanya orang yang menggantungkan tamimah, mana tadi? Bahwasanya orang yang menggantungkan sesuatu dari perkara tadi, mungkin lagi, ia akan dipasrahkan kepada perkara tersebut. Ya, maknanya Allah berlepas diri darinya. Innama waqalallahu ilaihi li'annu a'radu an rahmati rabbihi wastagna anillahi wa tamasaka bisabab al-ad'af. Bal tamasaka bila syai'in. Bahwa kalau ilama tamasaka bihi falam yanfa'hu syai'a. Tengok di sini. Lianahu. Biman jelati. Lianahu bin jelati. Baitul Ankabut. Talik nomor 1. Lihat. Tanya-tanya. Kenapa? Allah memasrahkan kepada yang dia itu menggantung digantungkannya. Sesuatu. Karena dia berpaling dari rahmatnya Allah. Dan tidak butuh dari Allah Ta'ala. Dan berpegang teguh dengan sebab yang paling lemah. Ad'af. Ini sentabdil. Paling lemah. Da'if. Ya, lemah. Ad'af paling lemah. Bahkan berpegang itu dengan. Berpegang itu dengan belasain. Enggak dipegangan apa-apa belas. Bahwa kalau ilah matama sagafi balam yanfa'a husay'a. Maka Allah menyerahkan, memasrahkan kepada apa yang dia itu berpegangan dengannya. Maka tidaklah memberikan manfaat kepada dirinya sedikit. Suatu apa? Apapun. Bahkan pegangannya seperti apa? Seperti rumah laba, laba. As-sabi'a tasrihu bi anna man ta'allaqa tamimatan faqad asraka. Hadisun sahih. Anu pada Bani Amir Al-Juhani. Tasrih juga. Ngomong terang-terangan. Bloko suto. Belak-belakan. Transparan. Gak nyindir-nyindir. Ngomong apa anane wae? Omong no. Bahwasanya siapa yang menggantungkan namimah, ini jimat mata sungguh dia telah melakukan syirik. Seharusnya dalam khutbah pun dia ngomong ngono. Orang kok nyindir-nyindir syirik-syirik secara umum gak paham belas mulai padha-padha ngringokno apa? Ngrono berkutip manggung. Nanut. Aku dina nanut. Pagi-pagi, dulkifli. Ya. Ya, bisa di depan rumahku ada manuk-manuk dulkifli. Hai. Seperti itu. Enggak paham. Yang kedelapan, samina anna ta'liq al-khayt min al-huma min dalika. Min termasuk dari mana anda di anna al-huma. Talik menggantungkan tali dengan alasan untuk menjaga penyakit demam. Termasuk dalam perkara tersebut. Syirik. Yang kesembilan. Dilawatu Hudzaifata al-ayata dalilun ala sahabat istadiluna bil ayat allati fi syirik al-akbar ala al-asgar. Kama dzakara Ibn Abbas di ayat al-Baqarah. Bacaannya Hudzaifah terhadap ayat sebagai bukti. Wa ma yu'minu aktarum billahi illa wa musyrikun. Sebagai bukti bahwa para sahabat. Mereka berdalil dengan ayat-ayat yang turun. Terkait dengan syirik akbar diterapkan pada syirik asgar. Demikian sebagaimana yang disebutkan oleh Ibn Abbas dalam surat Al-Baqarah. Ya. Ini namanya pemahaman salaf. Jadi kalau kamu tahu apa tuh maksud pemahaman salaf, ya koyok ini. Kudu apa ngomong ini, ya kita contoh. Nah, ini pemahaman salaf. Kudu apa tidak keras, itu namanya pemahaman salaf. Terhadap perkara itu namanya pemahaman salaf. Kalau tidak mau keras, berarti bukan pemahaman salaf. Memandasi diri. Apa itu? Tidak sih diri. Nah. Yang ke sebelah asyirah. An-lapalikul wada. Wada'i. An-lainu min dalika. Ini min sirikil asgar. Nah. Setum bitwa min hadisi. Da'ifin. Ta'likul wada. Menggantungkan wada. Wada itu apa? Ini. Siapa yang paham tentang masalah wada? Wada. Ayo. Siapa yang ngiling? Ngiling. Apa? Jimat, maksud jimat. Ya jimat, tapi ya jimat. Barang cici di rumah, tapi maksudnya apa nih? Mana wadah itu? Apa? Kerang? Maksud kerang? Maksud kerang? Apa kerang-kerang jadi goreng di rumahmu? Goreng ini jadi kolesterol. Apa? Ini apa ini? Ada apa? Sapi? Apa sapi? Masa lali apa? Masa kerang? Cangkangnya kerang? Masa kerang ini? Kerang ini goreng. Baik. Jadi ini tuan ke laut. Baik. Anak guna. Nanti. Nanti mau. Anak tali kalau ada menolak anil ain. Dengan tujuan apa untuk menolak penyakit ain. Penyakit ain itu dan sebabnya apa? Apa? Contohnya apa? Ada sesuatu yang menakjubkan, dia bilang apa? Bukan masalah. Wah. Nah, kalau CPR, wah. Akhirnya apa? Setelah itu, bosen langsung rugi. Itu sini, namanya kita. Makanya terus masalah. Lampunya terus masalah. Baik, perhatikan. Al-hajjat asyarah, doa ala man ta'allaqa tamimatan. Anallah yutimma lahu. Man ta'allaqa wada'atan, fala wada'allahu lahu, aytarakallahu lahu. Yang ke sebelas, doa ala. Doa ala ini beda dengan doa lahu. Doa lawu doa jelek. Kalau doa lawu doa bagus. Doa jelek atas orang yang menggantungkan tamimah. Bahwasanya Allah tidak menyempurnakan dia. Dan siapa yang menggantungkan wada'ah, maka Allah tidak akan membuat dia tenang. Ini Allah meninggalkan dia sehingga dia tidak tenang. Semakin goncang, semakin galau. Semakin goncang dan enggak galau. Nomor dua. Tarik kaki. Wada' wassalallahu masyarakat bitarki. Ayi. Bitarkin. Ayi bala tarakallahu lahu. Mayajibu. Wafassalahu anggairuhu bi'annahu du'aun alaihi alla yata'alallahu bida'atin wala sukunin. Ini rintiannya. Bitarkin. Ayla balatarakallahu lahu mayajibu. Yang lain menafsirkan Allah menjadikan dia dalam kegalauan. Tidak pernah tenang. Tidak pernah ayem. Tidak pernah ayem. Ngerti tenang? Sudah jawabannya ayem. Tidak pernah ayem. Dari keayaman malam jadi semakin gak galau namanya apa? Yu'amalu binakidi kosdihi di apa? Dibalas dengan lawan niatnya. Niatnya ingin tenang malah semakin galau. Ini ya kawan. Orang ini kalau sudah melanggar syariat bukan menjadi tenang, yakin gak? Galau, hatinya goncang. Maka semoga saja kita diberikan ketenangan dengan mengikuti syarat Allah Ta'ala, ketenangan dalam senang belajar, cinta kepada ilmu, ya kan, cinta kepada ilmu. Ini perkara yang benar-benar obat ketenangan. Ya kan? Belajar ilmu syar'i. Ini adalah obat penenang. Kalau enggak, menjadi galau. Kalau sudah galau, nanti larinya kepada perkara yang mencari ketenangan bagi dirinya, kadang melakukan perkara-perkara yang dosa. Nah ini, karena demi mencari ketenangan. Maka itu ketenangan yang benar-benar ketenangan yang hakiki. Dunia dan akhirat adalah mencari ilmu dengan niat yang baik. Niat yang murni dalam upaya untuk melepaskan kebodohan dan demi mencari ridha Allah Ta'ala dan pahala dari Allah Ta'ala. Itulah ketenangan yang hakiki. Maka makmurkanlah umur kita dengan yang Allah syariatkan berupa mencari ilmu dan beramal dengan ilmu. Semoga dengan ini keterangan yang kita bisa jangkau ini adalah sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Alhamdulillah.